itu bukan maksudku. Mungkin keadaanku yang lemah ini telah membuatmu rasa tak tentu. Sadar aku bukan apa-apa. Namun ku tulus mencintaimu. Tak apa bila ku harus begini. Ini sudah love.